Senja di pegunungan, awal kisah kasihku ini. Jumpa di periangan, disitulah terbelenggu hati. Bagai alam mimpi, pulang dan kembali. Bagai alam mimpi, pulang dan kembali. Hilang rasa jemuku, bila kau ada di sampingku. Malam susah berlalu, selalu terbayang wajahmu. Beginilah kisah di senja yang cerah. Beginilah kisah di senja yang cerah. Dari pegunungan, awal kisah kasihku ini. Jumpa di periangan, disitulah terbelenggu hati. Bagai alam mimpi, terulang dan kembali. Bagai alam mimpi, terulang dan kembali. Bila rasa jemuku, bila kau ada di sampingku. Malam susah berlalu, selalu terbayang wajahmu. Beginilah kisah di senja yang cerah. Beginilah kisah di senja yang cerah.